Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawa, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyal karim wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ayat suci Allah ini kita akan dapat memahami secara lebih mendalam dan juga membuka wawasan kita untuk dapat kita jadikan sebagai pegangan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki ayat 116 surat Ali Imran juz ketiga yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Para pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang sikap dan perbuatan orang-orang kafir itu dalam dua bentuk penegasan di dalam ayat ini, yaitu dengan memakai kata-kata inna, innal lazina kafaru, dan kemudian dengan lan tughni anhum. Inilah dampak dari sikap mereka dengan keadaan kekufuran mereka. Artinya, innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir sudah pasti, itu maksudnya inna di situ, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, bahwa lan tughniya, lan di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan tentang sesuatu yang tidak akan pernah, orang-orang kafir itu tidak akan pernah harta dan anak-anak mereka itu dapat mencukupi mereka atau menolak mereka daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa lain, anak dan harta mereka itu tidak ada sedikit pun manfaatnya bagi mereka untuk dapat melepaskan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini, walaupun sebenarnya ayat ini dikhususkan kepada orang-orang kafir, akan tetapi sebenarnya maknanya juga bisa dipahami secara lebih luas. Artinya, setiap orang yang memahami bahwa anak dan harta mereka itu adalah salah satu prioritas utama dibanding dengan pelaksanaan ajaran Allah, maka sesungguhnya ini adalah satu hal yang bertolak belakang atau berbeda sekali. Sebenarnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang kondisi orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu yang memang terkenal sangat membanggakan harta kekayaan dan juga anak mereka, sehingga kebanggaan mereka terhadap anak-anak mereka ini sampai-sampai membawa mereka kepada kemusyrikan. Allah secara gamblang dan cukup tegas di sini menyatakan bahwa anak dan harta mereka itu tidak punya manfaat apa-apa bagi mereka untuk melepaskan diri mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, para pendengar rahimakumullah, anak dan harta adalah merupakan salah satu titipan dan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya Allah peruntukkan bagi kita bagaimana kita mempertanggungjawabkan tindakan kita terhadap mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malahan harta atau anak ini yang malah menjerumuskan kita kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Tanggung jawab kepada anak, kepada istri, kepada keluarga adalah satu hal yang mutlak yang menjadi tanggung jawab besar bagi seorang ayah dan ibu. Akan tetapi bukan berarti dengan tanggung jawab atau amanah yang telah diberikan Allah ini membuat kita terlupa untuk melakukan aktivitas kita lainnya yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini prolog singkat dari saya. Di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Ardiansyah yang kita harapkan untuk lebih mengembangkan dan mempertajam wawasan kita. Silakan Ustaz. Iya, menarik sekali ayat ini Ustaz Perdana. Kalau kita lihat setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ahlul kitab, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini orang-orang yang kafir. Seakan-akan ayat 113 itu ditafsirkan dengan ayat ini. Karena di ayat 113 Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisu sawa. Artinya tidak semuanya ahli kitab itu celaka. Ya, tidak semuanya mereka sama. Ada di antara mereka yang beriman dan ini ada di antara mereka yang kufur. Nah, orang yang kufur dari ahli kitab sebagaimana tadi juga sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana bahwa termasuk juga di dalamnya orang-orang muslim yang tidak atau kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak mereka tidak akan mampu memberikan mereka pertolongan di yaumil akhir. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang kita jumpai betapa orang-orang tua terkadang begitu membela anaknya habis-habisan padahal sebenarnya anaknya itu dalam suatu kemaksiatan yang nyata. Iya. Namun karena sayangnya dia terhadap anaknya sehingga dia membela dan akhirnya menjadikan anak itu lupa daratan dan ujung-ujungnya akhirnya menyesallah kedua belah pihak, baik sang ibu atau ayah, orang tua dalam hal ini, dan begitu juga si anak. Terjadilah penyesalan tersebut, wal'iyadu billah. Oleh karena itu di dalam, kalau saya tidak silap, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahbib habibaka haunamma asa yakuna baghidaka yaumamma wa baghid baghidaka haunamma asa yakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu itu dengan biasa-biasa saja, mungkin pada satu saat dia bisa berubah menjadi musuhmu, dan musuhilah musuhmu itu juga tidak berlebihan, biasa-biasa saja, mungkin pada satu masa dia akan menjadi kekasihmu. Demikian jugalah kita dengan anak, tidak terlalu berlebihan sehingga membuat anak itu tadi menjadi terjerumus ke dalam jurang kesesatan karena sudah dimanja dan dielus-elus dengan berbagai fasilitas yang ia inginkan, dengan harta yang berlimpah ruah dari orang tuanya. Karena ternyata sayang kita kepada anak bukanlah berarti kita berikan seluruh fasilitas kepada dirinya, tetapi hendaklah kita bijaksana sebagai orang tua di dalam memberikan fasilitas tersebut. Di samping itu, yang juga memang dicintai oleh manusia adalah hartanya. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara sifat al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Manusia takut mati karena apa? Karena takut meninggalkan harta yang ia cintai, karena ia takut meninggalkan rumah yang ia bangun seperti istana, padahal itu adalah sesuatu yang pasti ia akan tinggalkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi harta dan anak ini memang pas sekali, cocok sekali dan tepat sekali untuk disebutkan dalam masalah kekufuran ini, karena memang amat sering dijumpai di tengah masyarakat hanya gara-gara uang yang sedikit ia mampu menjual agamanya, dan hanya gara-gara ingin katakanlah memanjakan anaknya sehingga anaknya itu tadi menjadi fitnah dan bahkan menjadi bala bagi dirinya. Ini mungkin Ustaz tambah. Iya. Kalau di dunia masih ada kemungkinan bagi harta dan anak kita ini kita jadikan sebagai penolong, salah satu alat untuk menolong kita. Akan tetapi kalau sudah di akhirat nanti, maka setiap orang dengan dirinya masing-masing. Betul. Karena Allah sendiri mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayuhan nasu taqu rabbakum yauma la tajzi nafsun an walidi syai'a wala mauludun huwa jazin an walidihi. Takwalah kepada wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Dan takutlah pada suatu hari di mana seorang ayah itu tidak akan dapat menolong anaknya. Bahkan si anak sendiri juga tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Jadi masing-masing dengan urusan sendiri, masing-masing sibuk dengan kondisi yang begitu mencekam pada hari akhirat itu, sehingga tidak ingat lagi kepada orang-orang selainnya. Jadi para pendengar rahimakumullah, ayat ini dari sisi yang lain mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita khususnya. Jangan sampai mereka itu malah menjadi bumerang bagi kita nanti pada saat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sebaik-baiknya mendidik anak adalah mereka itu dapat membantu kita pada saat kita sudah meninggal dunia, karena salah satu bantuan yang diterima oleh seorang yang meninggal dunia adalah doa dari anak yang soleh. Nah, bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang menganggap harta dan anak mereka ini adalah salah satu hal besar yang harus mereka selamatkan dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ancaman kepada mereka dengan keterangannya, wa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah sahabat api neraka. Mereka itu adalah penghuni api neraka. Di sini yang menarik kata Syekh Asy'ari adalah bahwa Allah mengatakan, bukan mengatakan di sini hum fi fiha khalidun, akan tapi wa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah sahabat neraka. Sahabat itu adalah terjadi apabila ada dua belah pihak yang saling membina hubungan antara satu dengan lainnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang kafir tadi? Ternyata orang-orang kafir ini tanpa mereka sadari ataupun mereka sadari, mereka sudah menjalin hubungan yang kuat dengan neraka. Ya. Sehingga dengan keterjalinan hubungan yang kuat ini, jadilah mereka itu sahabat neraka, dan neraka itu nanti akan sangat membutuhkan orang-orang kafir ini. Tidak akan mau melepaskannya. Sama dengan kita, pada saat kita menjalin hubungan dengan kawan kita, maka terjadilah hubungan persahabatan dan akan saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi orang-orang kafir dengan disadari atau tidak, mereka sudah membutuhkan kepada neraka, dan neraka juga memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang ingkar kepadanya dan tidak mau melaksanakan ajaran agamanya. Jadi indah sekali di sini redaksi dengan wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah sahabat api neraka, hum fiha khalidun, yang mereka itu akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi begitu besar sebenarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang di dalam sebuah keluarga itu untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Akan tetapi kalau ternyata tanggung jawab ini ternyata juga tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan besar dia juga akan terjumus ke dalam neraka karena keteledorannya untuk mendidik dan membina keluarganya. Mungkin ada hal lain. Saya ingin menambahkan juga betapa di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kegalauan hari akhir itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap orang itu lari dari saudaranya, dari temannya, bahkan dari anaknya sendiri. Karena apa? Karena masing-masing pada hari itu memiliki urusan pribadi. Jadi kegalauan hari kiamat itu menunjukkan kepada kita bahwa amal saleh yang kita lakukan di dunia inilah yang akan menjadi penolong. Al-Qur'an yang kita baca itulah yang akan menjadi syafaat bagi kita di padang mahsyar atau di hari kiamat nanti, di mana hari tidak ada seseorang pun yang dapat menolong orang yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menolong dirinya, bahkan tidak mampu menolong anak kandungnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, beribadahlah engkau karena aku tidak akan mampu menolongmu nanti di hari kiamat." Jadi ini pernyataan-pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya, dan begitu juga firman-firman Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an memberikan kita semacam gugahan untuk bersegeralah kita beramal baik, sebagaimana di dalam ayat yang sebelum ini sudah kita kaji, wa yusari'una fil khairat, bersegera di dalam berbuat kebaikan. Dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu begitu turun satu ayat menyuruh kepada kebaikan, maka mereka bersegera untuk melaksanakannya, tidak menunggu sampai esok hari. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau engkau berniat untuk berbuat baik pada pagi hari, maka jangan tunggu sampai sore hari. Dan apabila engkau berniat baik, berniat berbuat baik pada sore hari, jangan tunggu sampai esok pagi. Karena kata Syekh Mutawalli Syarawi, kita tidak tahu sampai sejauh mana usia yang kita dapatkan di dunia ini, berapa lama kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini. Dan tentu kita berharap, semua kita berharap bahwa amalan yang kita lakukan itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita hendaklah menjaga keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan itu semata-mata liwajhillahil karim, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Di samping itu juga saya ingin menambahkan bahwa kajian tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan begitu juga tentang bagaimana mencintai anak, ini selalu disebutkan oleh sebahagian orang ini kajian-kajian klasik atau kajian-kajian yang tidak lagi kontemporer dengan saat sekarang ini. Padahal inilah yang sebenarnya yang sangat kontemporer. Karena apa? Karena ini akan dirasakan oleh setiap orang. Begitu. Ini akan dirasakan dan dialami oleh setiap orang, bahwa dia memiliki anak, bahwa dia memiliki harta, dan bahwa harta dan anak itu akan dia tinggalkan. Jadi tidak benar kalau kajian yaumul akhir, kajian tentang azab kubur, kajian tentang cinta dunia dan hubbud dunia wa karahiyatul maut, ini adalah kajian klasik atau kajian yang sudah tidak perlu dibahas lagi. Ya, tetapi sebenarnya lah inilah kajian yang kontemporer, dari masa ke masa pasti akan dibicarakan dan pasti akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Artinya sebenarnya kita sendirilah yang tidak mampu untuk mengungkap tentang seberapa jauh pentingnya kajian-kajian seperti karahiyatul hubbud dunya wa karahiyatul maut tentang anak-anak ini untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat selalu menyebutkan keterangan ini secara berulang-ulang. Baiklah para pendengar rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Aliansah tadi menjadi penutup yang sangat memberikan kesan kepada kita, bahwa tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an itu sesuatu yang ketinggalan zaman. Tidak ada sesuatu di dalam ayat Al-Qur'an itu yang tidak up to date lagi untuk dibahas. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk menggalinya secara lebih mendalam, mencoba untuk mengkaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka akan terpampanglah di hadapan kita suatu penjelasan dan keterangan tentang bagaimana seorang muslim menjalani kehidupannya secara lebih baik berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini kita dapat menjaga diri kita, keluarga kita, kita dapat menjaga jiwa kita agar jangan terkotori oleh kepentingan-kepentingan dunia yang hanya menjerumuskan kita kepada neraka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Adiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.